misk wa fi dhalika fal yatanafasil mutanafisun. Di ayat yang ke-26 kita masih membahas tentang rahiqin makhtum, khamrnya penghuni surga. Kalau di pertemuan sebelumnya, yaitu di ayat ke-26, kita membahas tentang tutupnya dari khamr surga tersebut. Dan juga kita bahas aromanya. Aromanya apa? Misk. Kesturi. Dan tentunya kesturi surga jauh lebih istimewa daripada kesturi dunia. Di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini masih membahas detail tentang khamarnya penghuni surga. Kalau kemarin kita bahas tentang tutupnya, maka hari ini kita akan membahas tentang campurannya. Apa? Campurannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu artinya adalah campurannya. Campuran apa? Khamr penghuni surga. Campurannya adalah dari tasnim. Dari apa? Tasnim. Nanti kita akan jelaskan tasnim itu bisa bermakna mata air, namanya mata air yang ada di mana? Di surga. Bisa juga bermakna sungai yang ada di surga. Berarti minumannya penghuni surga ini dicampuri dengan sesuatu yang diambil dari mana tadi? Tasnim. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang khamr, maka Allah berusaha dalam tanda kutip untuk memudahkan orang paham tentang khamr yang ada di surga. Khamr di dunia bagi orang yang meminumnya itu biasanya dikasih campuran. Dioplos. Apalagi kalau khamr yang akan diminum adalah khamr yang murni. Biasanya khamr yang murni itu sama bartendernya dicampuri dengan sesuatu. Entah itu dengan air biasa atau dengan campuran-campuran yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa khamr yang murni di dunia dicampuri dengan air? Kenapa? Biar banyak untungnya. Itu kan keuntungan buat penjual, buat pembeli, penikmatnya. Biar apa dicampur? Hah? Biar ya mabok-mabok. Kape mabok. Kenapa dicampuri? Biar lebih nikmat. Kenapa lebih nikmat? Orang tahu jajal, alhamdulillah. Coba jangan bayangkan. Khamr murni. Khamr apa? Kalau diminum enggak pakai campuran, apa yang terjadi? Langsung mabok. Jadi mereka itu pengin menikmati khamr dalam waktu yang lama. Ya. Ini saya baca buku loh ya. Bukan praktisi ya. Jadi mereka itu ketika ketemu sama khamr yang murni, mereka pengen menikmati itu dalam jangka yang panjang. Nah, kalau misalnya khamr murni itu diminum langsung murni, maka mereka langsung mabuk dan langsung modar maksudnya. Maksudnya enggak kerasa lagi nikmatnya. Ya. Maka mereka campuri supaya mabuknya apa? Bertahap. Ya. Jadi sedikit-sedikit. Nah, semakin lama mereka akan merasa semakin nikmat. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga bakalan modar gitu. Cuman modarnya oleh langsung gitu. Itulah khamr dunia. Nah, Allah Azza wa Jalla ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa khamr surga pun juga ada campurannya. Cuman campurannya itu justru malah lebih istimewa dibandingkan apanya? Dibandingkan khamrnya. Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi bahan campurannya ini lebih istimewa dibandingkan khamrnya sendiri. Kemudian keistimewaan yang lainnya, sebanyak apapun minumnya enggak bakalan mabuk. Mau minum yang murni enggak mabuk, mau minum yang campuran juga enggak mabuk. Pengen? Ya pengen loh. Khamr apa? Surga. Tentunya khamr surga. Dan tidak ada efek-efek negatif yang ditimbulkan seperti yang ditimbulkan dari khamr yang ada di dunia. Sudah sering kita bahas, khamr dunia itu bikin pusing, bikin hilang akal. Wah, kalau sudah hilang akal itu la haula wala quwata illa billah. Seluruh keburukan akan dilakukan. Makanya orang yang berzina diawali dari mabuk. Bahkan na'udzubillah min dzalik sampai berzina dengan ibunya sendiri. Sampai berzina dengan anaknya sendiri. Kenapa dia lakukan itu? Karena hilang akal. Sampai membunuh orang, sampai nabrak orang. Ya. Rumah tangga hancur berantakan. Hubungan suami istri rusak. Hubungan orang tua dengan anak juga apa? Rusak. Yang kaya jadi jatuh miskin. Apalagi orang yang sudah kecanduan. Apapun rela untuk dia korbankan demi untuk mendapatkan minuman khamr tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ngomongnya enggak jelas. Sehingga kadang-kadang ketika orang lagi mabok itu, rahasia-rahasia bisa dikeluarkan. Padahal rahasia itu sesuatu yang mungkin sangat aib dan mungkin juga membahayakan dia kalau sampai dia ceritakan. Itu khamr apa? Dunia. Adapun khamr surga, maka seluruh dampak-dampak buruk tadi tidak ada dalam khamr surga. Orang di surga minum khamr tetap ngomongnya bisa normal karena dia enggak kehilangan akal, enggak muntah-muntah, enggak pusing, enggak mabok. Yang penting kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam khamr surga itu mencapai puncaknya kesempurnaan. Dah. Wa mizajuhu min tasnim. Mari kita bahas tasnim. Ya. Secara bahasa, tasnim itu adalah sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang apa? Tinggi. Tinggi tempatnya atau tinggi kedudukannya? Dua-duanya. Ya. Tasnim ini, ya tempatnya tinggi, ya derajatnya, kedudukannya juga tinggi. Kalau kita cermati, sungai-sungai yang ada di surga itu memang sumbernya, mata airnya itu tempatnya tinggi. Tempatnya ada di Firdaus. Dan Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Pas di bawah arsy-Nya Allah. Pas di bawah apa? Arsy-Nya Allah. Dan arsy-Nya Allah itu makhluk yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi adalah arsy-Nya Allah. Nah, di bawah arsy Allah itu ada sungai Firdaus. Dan dari sungai Firdaus tersebut mengalir air ke sungai-sungai yang ada dalam surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus." Kalau kalian mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah Firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Paling tinggi dan paling tengah. Berarti kalau kita urusan akhirat, kita itu disuruh pasang standar yang tinggi. Jadi enggak benar kalau ada orang mengatakan lanyung nang empere surga bae ora apa-apa. Enggak. Enggak. Kalau urusan akhirat kita diajari untuk pasang standar yang tinggi. Tapi kebanyakan orang pasang standar tinggi dalam urusan apa? Dunia. Itu pun kadang dipraktekkan kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Contoh, nyolo pengen bojo sing ayu, sing apa? Suki, sing hafizoh. Masya Allah. Tapi itu dia pasang orang lain lah. Awaknya dhewe kepriwe iku? Pengin hafizah bojone. Lah wong dheweke pe dusamu urung apal. Pengine sing hafizah. Terus apa? Ayu lah. Jenengan ganteng apa ora? Pengine sing ayu. Kalau urusan-urusan duniawi, kebanyakan orang itu pasang apa tadi? Standar yang tinggi. Gaji. Tadi bicara tentang pasangan hidup. Gaji. Rata-rata dari kita, kalau tanya, kalau ingin bekerja, maka dia akan mencari tempat kerja yang memberikan gaji yang paling tinggi. Jadi kan kalau ditawari kerja di sebuah tempat, gajinya 5 juta. Dengan kerja di tempat yang lain, gajinya 10 juta. Milih yang mana? Ya 10. Di tempat yang gajinya 10 juta, sholatnya telat-telat. Di tempat yang gajinya 5 juta, sholatnya tepat waktu. Milih yang mana? Apa orang sing 10 juta sing sholatnya bisa tepat waktu, Ustaz? Jadi kalau urusan dunia maunya standarnya yang tinggi. Harusnya standar tinggi itu kita prioritaskan untuk urusan apa? Akhirat. Pokoknya hari ini setiap hari saya harus khatam. Setiap hari saya harus baca satu juz. Standarnya yang tinggi gitu. Jadi kalau urusan akhirat jangan mau aku baca Quran beris mending. Orang ketang apa? Sehalaman. Kalau urusan akhirat pasang standar yang tinggi. Orang mau masjid kan pitu likur lah nang omah be iso li pahala siji. Jadi kalau urusan akhirat harusnya pasangnya yang lebih tinggi. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang surga Firdaus itu. Urahu fauqahu arsyur rahman. Saya dikasih tahu Ya tentunya oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kan dapat wahyunya dari siapa? Allah. Bahwa surga Firdaus itu di atasnya persis adalah arsy. Arsynya siapa? Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga. Jadi mata airnya sungai-sungai surga itu dari tempat yang tinggi. Ya, jadi tasnim itu tempatnya apa? Tinggi. Dan siapapun yang ingin menikmati dari tasnim ini, walaupun tempatnya tinggi, itu enggak susah. Walaupun tempatnya apa? Tinggi. Diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan tasnim, nahrun yatasannamu 'alal ghuraf. Jadi tasnim itu adalah sebuah sungai yang mengalir di atas kamar-kamar penghuni surga. Apa? Mengalir di atas kamar-kamar penghuni surga. Apa ora bocor, Ustaz? Duh, jare numai dhewe apa? Pokoknya ya, kalau kita membahas surga, itu sesuatu yang enggak terbayang, itu bisa terjadi. Karena di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi SAW, surga itu isinya adalah sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata manusia, enggak pernah didengar oleh telinga manusia, enggak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi jangan dianalogikan dengan apa? Dunia. Bisa saja sungai mengalir di mana? Di kamar-kamarnya. Wa qala mujahidun tasnimun 'alaihim min fawqi durihim. Tasnim itu mengalir di atas rumah-rumah mereka. Dan dalam beberapa tafsir, kitab tafsir disebutkan bahwa kalau kita pengin minum, maka langsung kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk. Ucuk-ucuk apa? Mengucur sendiri. Dan begitu penuh, berhenti sendiri. Jadi aku tuh datangkan apa? Muka keran. Eh, luber. Waduh. Jadi Allahu Akbar. Indahnya apa? Tasnim. Baik. Tasnim ini, ada yang minumnya, minum tasnim, murni. Ada yang minum tasnim apa? Murni. Hanya tasnim tok. Dan ada yang minum tasnim dicampuri dengan campuran yang lain. Jadi tasnim ini ada orang-orang penghuni surga yang minumnya apa? Murni. Dari tasnim enggak dicampuri apa-apa. Dan ada penghuni surga yang minum tasnim dicampuri sama minuman yang lainnya. Pertanyaannya, lebih tinggi yang murni apa yang campuran? Hah? Yang murni. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah minum tasnim secara murni? Dan siapa yang diberi karunia oleh Allah minum tasnim dicampuri? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tasnimun huwa sirfun lil muqarrabin wa yumzaju li ashabil yamin. Tasnim itu akan diberikan murni bagi golongan al muqarrabun. Napa? Al muqarrabun. Adapun diberikan dengan campuran, maka akan diberikan kepada ashabul yamin. Berarti sudah ada berapa golongan? Dua. Yang pertama sinten? Al-muqarrabun. Yang kedua sinten? Ashabul yamin. Siapakah al-muqarrabun? Dan siapa pula ashabul yamin? Al-muqarrabun Nama lainnya adalah sabiqun bil khairat. As-sabiqun. Nama lainnya apa? As-sabiqun. Sedangkan ashabul yamin, nama lainnya adalah al-muqtasid. Dan nama lainnya pula al-abror. Jadi kita ulangi ya, yang bakal minum murni siapa namanya? Hah? Al-muqarrabun. Nama lainnya as-sabiqun. Yang minum dengan dicampuri siapa? Ashabul yamin. Nama lainnya al-muqtasid. Nama lainnya al-abror. Ini kita bahas namanya dulu. Baik. Siapa mereka itu? Karakternya apa? Kita bahas dari yang bakalan minum tasnim secara murni dulu. Yang akan minum tasnim secara murni, mereka siapa tadi? Al-muqarrabun. Aynai yashrabu bihal muqarrabun. Ini dalilnya. Ayat pekan depan. Enggak. Ya, insyaallah nanti. Ya. Ayat berikutnya. Al-muqarrabun. Yang nama lainnya siapa tadi? As-sabiqun. Yang Allah ceritakan dalam surat Fatir ayat 32. As-sabiqun. Ya. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Baik. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban agama plus sunnah-sunnahnya. Yang menjalankan apa? Yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Serta meninggalkan yang haram-haram dan yang makruh-makruh. Kita ulangi. Siapakah al-muqarrabun? Orang yang menjalankan yang wajib-wajib plus yang sunnah-sunnah. Dan meninggalkan yang haram-haram plus yang makruh-makruh. Haram, wajib, sunnah, haram, makruh. Berarti tinggal apa? Ada lima hukum. Tinggal apa? Mubah. Mubah sih artinya apa? Boleh. Ya mubah gue itu muspro. Ya, mubah gue itu bahasa Jawa. Mubah di sini yang bahasa Arab. Mubah artinya apa tadi? Boleh. Kita urutkan ya. Yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh. Empat ini sudah kita bahas kan? Al-muqarrabun, menjalankan yang wajib plus yang sunnah. Meninggalkan yang haram plus yang makruh. Nah, yang mubah apa yang mereka lakukan? Mubah ya. Apa yang mereka, sikap mereka kepada yang mubah apa? Yang mubah mereka jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bahkan yang mubah pun mereka jadikan itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh. Contoh yang mubah apa? Makan. Napa? Makan. Makan. Hukumnya napa? Mubah. Buat al-muqarrabun. Mereka makan. Niatnya? Niatnya supaya sehat, supaya kuat untuk beribadah kepada Allah. Oke. Apalagi yang mubah? Tidur. Kapan? Waktunya tidur, bukan sekarang. Waktunya apa? Tidur. Al-muqarrabun, tidurnya ini niatnya untuk merefresh tubuh supaya besok seger untuk sholat subuh. Itu al-muqarrab. Mereka lah yang mendapatkan keistimewaan untuk bisa minum tasnim secara murni. Apakah kita sudah sampai level itu? Sudah atau belum? Ashabul yamin aja belum tentu. Yeah. Coba sekarang. Al-muqarrabun ini. Sholat lima waktunya maksimal. Masih ditambah dengan apa? Qobliyah, ba'diyah. Terus? Tahajud. Terus? Duha. Terus? Sholat sunnah, wudu. Itu yang terkait dengan sholat. Puasanya, Ramadannya oke. Masih ditambah dengan Syawal, ditambah dengan Senin Kemis, ditambah dengan Ayyamul Bid, ditambah dengan Dawud mungkin, ya. Ditambah dengan puasa Arafah, puasa apa lagi? Asyura. Itu terkait dengan puasa. Terkait dengan harta, zakat dia keluarkan, masih punya kelebihan harta, dia juga apa? Sedekah, dia juga infak, dia juga bantu anak yatim, dia juga bantu para janda yang tua maupun yang muda. Ora kur apa? Sing mudah tok. Wakaf, dia juga masjid butuh bantuan, pondok butuh. Semua yang sunnah-sunnah selain yang wajib-wajib dia tambahkan. Selain itu dia juga meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram ini adalah jodohnya melakukan yang wajib. Dan ini kadang-kadang kita sering jatuh di sini. Oke lah, sholat lima waktu Masya Allah. Puasa Ramadan juga nopo? Masya Allah. Tapi yang namanya meninggalkan haram itu Masya Allah. Susahnya minta ampun. Contoh, riya. Haram atau enggak? Haram. Sudah kita tinggalkan? Berusaha. Jatuh, bangun. Berarti kita masih melakukan yang haram. Sombong. Haram enggak? Haram. Sudah bersih dari sombong? Belum. Ini yang hubungannya dengan maksiat-maksiat hati. Oke. Maksiat mata. Apa? Jelalatan. Jelalatan di mall apa di rumah? Di mall. Nunggu mah berarti orang jelalatan. Lagi HP-nya? Nonton apa jajan? Berarti kita pun yang haram belum kita tinggalkan. Al-muqarrabun ini bukan hanya haram dia tinggalkan, yang makruh pun dia tinggalkan. Makanya wajar kalau al-muqarrabun ini mendapatkan keistimewaan bisa minum tasnim secara murni. Dan ini baru satu kita bahas keistimewaannya muqarrabun. Nanti ada suatu saat kita membahas, saat kita mengkaji firman Allah Azza wa Jalla, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surat apa? Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Nanti kita akan bahas insyaAllah. Bahwa al-muqarrabun Nanti dalam proses hisab, hisab kan kita tahunya ada hisaban yasira, hisab yang apa? Mudah. Ada hisab yang susah. Al-muqarrabun itu akan dihisab yang mana? Yang mudah apa yang susah? Mereka enggak akan dihisab. Tinggi banget levelnya. Makanya muqarrabun ini manusia nomor pilihan, manusia istimewa, manusia super dalam tanda kutip ya, yang betul-betul mereka di dunianya luar biasa. Ya. Ini adalah yang minumnya murni dari tasnya. Adapun yang campuran, siapa mereka? Ashabul Yamin, nama lainnya Al-Muqtasid, nama lainnya Al-Abrar. Kenapa namanya lainnya Al-Abrar? Karena di ayat sebelumnya, ini kan sekarang ayat berapa malam ini? 27. Di ayat-ayat sebelumnya, tambah tua gitu. Ayat 22. Berarti ini ayat berapa sekarang? 27. Jangan kembali ke ayat 26, 25, 24, 23, 22. Ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Berarti ini itu lagi bahas siapa? Golongan namanya al-abrar. Nah, al-abrar ini kalau minum khamr surga, maka dia masih dapat campuran. Makanya setelah innal abrara lafi na'im 'alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Minum khamr, abrar itu minum khamr. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasni. Khamrnya abrar itu ada campurannya. Campurannya apa tadi? Tasnim. Campurannya tasnim. Nah, yang murni ayat selanjutnya. Wa mizajuhu min tasnim ainay yashrabu bihal muqarrabun. Dan tadi sudah kita bahas. Al muqarrabun itu yang minum tasnim secara murni. Baik, berarti namanya apa saja tadi yang golongan kedua? Ashabul Yamin, Al-Muqtasid, Al-Abrar. Ini tiga istilah untuk satu nama. Siapakah mereka? Mereka adalah yang menjalankan wajib-wajib tanpa sunnah-sunnah. Dan yang meninggalkan haram-haram tanpa makruh-makruh. Jadi yang hanya menjalankan wajib-wajib tanpa sunnah. Dan yang hanya meninggalkan haram-haram tanpa yang makruh. Berarti orang ini makruhnya masih dikerjakan? Masih. Sunnahnya juga masih beberapa ditinggalkan. Oke. Kita sudah sampai level ini belum? Sudah belum? Udah gini saja. Ikhlas. Hukumnya apa? Ikhlas. Hukumnya apa? Wajib. Bis ikhlas apa orang? Kok diam aja? Gak boleh Ustaz. Nanti riak nanti Ustaz. Enggak, maksudnya kita jujur aja. Kita ini sudah ikhlas beneran apa belum? Iya, niat. Ikhlas itu niat. Maksudnya, kita ini sholatnya sudah ikhlas, sedekahnya sudah ikhlas, ngajinya sudah ikhlas. Udah apa belum? Kalau belum berarti yang wajib masih ada yang belum kita kerjakan. Oke. Khusyuk. Kenapa? Khusyuk. Menurut sebagian ulama, dan ini pendapat cukup kuat, khusyuk itu hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Ini pendapat yang cukup kuat. Khusyuk ketika sholat hukumnya wajib. Sudah khusyuk? Berarti level yang muktasid, level yang abror, level yang ashabul yamin saja, kita ini belum. Saya sampaikan ini bukan untuk gembosi jenengan, bukan. Tapi saya sampaikan fakta ini supaya kita ini tahu diri. Tahu kadar diri kita, kemudian berupaya untuk terus memperbaiki. Itu goal yang kita inginkan. Oke, alhamdulillah kita sudah rutin, alhamdulillah berangkat ke masjid, sholat 5 waktu, bagus. Alhamdulillah ada pengajian, walaupun dipindah ke sini, tetap apa? Tetap datang. Alhamdulillah istri kita sudah berhijab. Alhamdulillah anak-anak kita tekun belajar agama. Kita juga alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah. Tapi jangan puas. Karena ternyata kita ini walaupun sudah memiliki beberapa pencapaian hari ini, kita ini masih banyak kekurangannya. Kita harus berjuang untuk minimal menjadi golongan apa? Yang kedua tadi, ashabul yamin, al-abrar, terus al-muqtasid. Minimal itu. Kalau kita sudah sampai level itu, maka dipastikan masuk surga tanpa melewati siksaan neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Pasti masuk surga. Karena muktasid. Napa? Muktasid. Ini bakalan masuk surga. Saat ditimbang nanti amalannya, lebih berat apanya? Lebih berat timbangan kebaikannya. Dibandingkan apa? Dosa-dosanya. Loh, berarti punya dosa? Punya dosa? Loh, tadi katanya meninggalkan yang haram. Berarti punya dosa atau tidak? Punya. Kok bisa masuk dalam kategori muktasid? Karena begitu dia melakukan perbuatan dosa, dia bersegera untuk taubat kepada Allah SWT. Ini yang kemudian membuat dia menjadi muktasid, menjadi golongan abrar. Karena begitu dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga seakan-akan kayak dia enggak punya apa? Dosa. Karena dosanya segera oleh Allah diapakan? Dihapuskan. Jam berapa sih? Tujuh, udah lebih? Oh, udah lebih 10 menit. Mohon maaf. Orang-orang bunyi titit gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya kepada jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah ikut andil dalam kerja bakti kemarin ngecor ya, yang dengan tenaganya, yang dengan hartanya, yang dengan makanannya, minumannya, alhamdulillah kemarin lancar, jaya. Ya, masya Allah nggak hujan, setengah jam selesai hujan, masya Allah. Jadi setengah jam setelah selesai hujan deras. Ya, alhamdulillah itulah taufik dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.